Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور فإن كل وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، di antara faktor atau sebab yang akan menguatkan kita untuk tetap terus tegak berdiri, dan bukan hanya tegak berdiri tetapi bahkan berani sampai melangkah. Langkah yang diambil pun langkah yang sejauh-jauhnya, maksimal, yang sebaik-baiknya. Dalam melaksanakan amal soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu faktornya adalah selalu sadar bahwa kita adalah target dari musuh yang tidak pernah berhenti atau istirahat siang dan malam untuk memusuhi dan menghancurkan kita. Hal ini sangat prinsip dan mendasar sekali. Artinya kita selalu yakin bahwa kita ini selalu dijadikan target untuk dihancurkan, untuk dimusnahkan. Kita adalah target, objek dari upaya dan usaha untuk menggelincirkan kita dari jalan kebenaran. Kita adalah target dan objek yang diupayakan untuk masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Siapa yang menjadikan kita sebagai target dan objek? Iblis. Dengan semua bala tentaranya. Pada saat kita sudah betul-betul yakin dan selalu sadar bahwa iblis memposisikan umat manusia termasuk kita sebagai musuh yang harus dihancurkan olehnya, saat kita sadar maka kita akan selalu membentengi diri. Kita akan melawan dan juga memposisikan iblis sebagaimana dia memposisikan kita. Kita jadikan dia musuh. Oleh karenanya dalam banyak Al-Qur'an, dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu, maka posisikan dia sebagai musuh. Ayat yang semakna, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti, turuti tiap-tiap langkah yang dilakukan oleh syaitan. Tetapi siapapun dari kita yang kurang menyadari hal ini, maka dia tidak akan mempersiapkan sebuah pertahanan yang kokoh, benteng yang kuat. Nah, kalau dia kurang menyadari hal ini, maka dengan mudahnya musuh akan menguasai. Nah, semangat kita untuk menyelamatkan diri runtuh. Nah, yang kemudian oleh para ulama, sebagian dari mereka menganalogikan atau memberikan sebuah perumpamaan buat kita. Apa yang kita lakukan? Seandainya kita mendapatkan informasi bahwa pada rute atau jalur yang akan kita tempuh ada pihak yang ingin mencelakai kita, bukan hanya berkeinginan untuk mencelakai, tetapi sudah mengambil langkah-langkah yang nyata untuk betul-betul mengganggu, dan itu sangat membahayakan keselamatan kita, apa yang kita lakukan? Nah, sebisa mungkin kita akan mencari rute yang lain. Setelah kita mencari rute yang lain, kita akan semakin waspada, berhati-hati. Nah, berusaha untuk tidak tertidur, memejamkan mata. Kita akan secara maksimal membangun kewaspadaan, berjaga terus. Nah, semua langkah dan cara akan kita lakukan demi memperoleh keselamatan. Nah, itu pasti. Secara akal sehat dan fitrah manusia saja seperti itu. Nah, tetapi pada saat kita kurang menyadari hal ini, maka ya sudahlah, kita lenggang kakung saja. Nah, bahkan mungkin kita lebih parah dari itu, tidak pernah memikirkan keselamatan diri kita sendiri, tidak peduli. Nah, sukses ataukah tidak, berhasil ataukah tidak, asal lewat saja. Ini kondisi yang lebih parah. Nauzubillah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, kesadaran yang seperti ini harus dibangun sedini mungkin, bahwa kita itu memang betul-betul dimusuhi oleh syaitan. Syaitan berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Saya ulangi kembali, syaitan berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah sejauh-jauhnya. Nah, apa kita tidak sadar hal itu? Atau na'udzubillah, kita sebenarnya menyadari semakin hari, semakin waktu bertambah jauh. Kemudian kita biarkan diri ini terus terseret. Nah, kita tidak mau bangun, tidak segera terjaga, tidak melakukan perlawanan, kita ikut. Kita padahal sadar ini jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah, ini keliru. Nah, mestinya kita bangun dari tidur, terlelap. Kita terjaga dari kealpaan dan kelalaian kita. Tapi sayang, hal yang sifatnya prinsip seperti ini justru kita lupakan. Na'udzubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam bentuk perintah. Sama juga banyaknya dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang berisikan larangan secara tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satu fungsi dari perintah dan apa pula fungsi larangan? Fungsi dan manfaatnya salah satunya adalah untuk mengingatkan kita. Pada saat kita membaca satu bentuk larangan, jangan, biar kita terkejut, sadar. Ketika kita membaca perintah Allah, lakukan, kerjakan lah agar kita sadar, bangkit. Sekarang berapa banyak perintah Allah dalam Al-Quran yang kemudian kita biarkan berlalu begitu saja. Dan sekian banyak larangan-larangan Allah Azza wa Jalla seakan tidak memiliki makna sama sekali. Kita baca, kita fahami, kita mengerti artinya, tetapi daya dorongnya masih terlalu lemah. La haula wala quwata illa billah. Kalau pintu ini saja kita tidak mampu mempertahankannya, ya maka benteng keimanan kita na'udzubillah tidak menutup kemungkinan runtuh. Ya. Walaupun kita tidak ingin benteng keimanan itu betul-betul runtuh seluruhnya, kita masih punya keinginan walaupun runtuh tetapi masih menyisakan. Tapi na'udzubillah, siapa yang tahu akhir dari kehidupan kita. Benteng pertahanan kita runtuh, roboh, karena kita yang kurang sadar bahwa musuh terus ingin menghancurkan, musuh terus ingin menghancurkan, menghancurkan. Caranya bagaimana? Menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semacam mukaddimah atau kata pengantar. Nah, dalam usaha kita melakukan introspeksi atau dengan bahasa yang lain, koreksi diri sendiri, tidak perlulah kita membahas si A, si B, si C, orang lain dan bukan diri kita. Tetapi marilah kita tunjukkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk kita sendiri. Yang kita dorong untuk melakukan perintah Allah adalah diri sendiri. Jangan menuntut orang lain, jangan mendorong orang lain, yang kemudian sampai mengakibatkan dia lupa pada diri sendiri. Ini juga penting, barakallahu fikum. Jangan pernah merasa aman. Kita ingat bagaimana ketika ayat Al-Quran diturunkan Allahu Azza wa Jal di dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ini dengan tegas mengingatkan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersuara dan mengangkatnya melebihi batas suara Nabi Muhammad SAW. Jangan kalian keraskan dan nyaringkan ketika berbicara di hadapan Nabi sebagaimana yang kalian lakukan di antara kalian sendiri. Jangan. Ancamannya, antah bapa a'malukum, amal perbuatan kalian akan gugur. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak menyadari dan tidak merasa. Ayat ini berisikan larangan, tidak boleh berbicara, berkata-kata, bersuara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi nada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, harus berada di bawahnya. Nah, ayat ini diturunkan Allahu Azza wa Jal terkait dengan mereka-mereka yang tidak bisa bersikap sopan, kurang beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan mereka yang ingin menghinakan dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin. Tidak boleh kok orang berbicara di hadapan Nabi, Nabi mengatakan ya, kemudian ada orang mengatakan ya lebih tinggi. Itu dilarang melalui ayat tadi. Tetapi ingat, ayat ini berlaku untuk mereka yang memiliki niatan buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat ini bukan ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah kuat dan kokoh imannya. Ayat ini tidak ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah terbukti kesetiaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi subhanallah, para sahabat mengajarkan untuk kita bahwa nasihat yang disampaikan itu hendaknya ditujukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, si A dan si B. Salah seorang sahabat Nabi namanya Thabit bin Qais bin Syammas, ketika mendengar ayat ini diturunkan Allahu Azza wa Jal, ihtabasa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Thabit bin Qais sudah sekian waktu mengurung diri di dalam rumah, tidak menghadiri majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah terus. Antum tentu bisa membayangkan kondisi orang yang sedang bersedih, punya masalah berat. Nah, apalagi masalah yang dia hadapi itu membuat namanya jatuh, mempermalukan, mencoreng martabatnya. Saya kira wajar kalau kemudian orang yang seperti ini kemudian mengurung diri di dalam rumah. Dia malu bertemu orang lain, dia takut. Nah, punya beban moral dan mental ketika bertemu dengan orang lain. Saya yakin antum bisa membayangkannya. Kurang lebih sahabat Thabit bin Qais bin Syammas seperti itu. Sekian waktu dalam rumah, tidak pernah terlihat di majlis Nabi. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Yang ditanya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz, kunyahnya Abu Amr, ya Aba Amrin, wahai Abu Amr, ada apa dengan Thabit bin Qais bin Syammas? Ashtaka? Jangan-jangan dia sakit. Coba tolong cari kebenaran berita dan peroleh informasi tentang Thabit bin Qais bin Syammas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul merasa kehilangan. Bukan hanya disebabkan Thabit bin Qais punya kedekatan khusus dengan Nabi, bukan hanya disebabkan beliau itu adalah seorang pidato dan penyair yang diandalkan Nabi, bukan hanya disebabkan Thabit bin Qais bin Syammas itu termasuk yang rajin menghadiri majlis Nabi, bukan, tetapi memang seperti itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang hadir di majlisnya diingat selalu oleh Nabi. Sehingga ketika sekali, dua, tiga, empat, lima kali orang itu tidak terlihat lagi, pasti ditanyakan Nabi, kemana perginya? Kenapa dia tidak kelihatan lagi? Kenapa? Ini ajaran dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ditanyakan. Nah, Sa'ad bin Mu'ad termasuk sahabat yang secara status adalah tetangga dekat Thabit bin Qais. Dicek, cari informasinya, ternyata sakit, enggak. Punya keperluan yang lain sehingga perlu dibantu, tidak. Ada kesibukan yang lain sehingga tidak sempat menghadiri majelis Nabi, juga enggak. Nah, dalam perbincangan, karena mereka sahabat dekat, tetangga dekat, barulah diketahui alasan Thabit bin Qais bin Syammas mengurung diri di dalam rumah. Kata Thabit bin Qais bin Syammas, laqad araftum anni ajharukum sautan 'inda nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad anzalallahu azza wa jal qaulahu fil ayah fa ana min ahli nar. Kata Thabit bin Qais dengan nada yang sedih, wahai saudaraku, kalian semua tahu bahwa saya adalah orang yang paling tinggi nada suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara Allah subhanahu telah menurunkan sebuah ayat yang berisikan larangan untuk mengangkat suara nada di atas nada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahli nar. Kalau memang seperti itu, berarti saya termasuk penduduk neraka. Subhanallah. Ini sudah sahabat Nabi, setia, dekat, erat, punya kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang semangat ibadah dan amal solehnya telah terbukti. Nah, sahabat yang di mana kita dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu, seujung kuku beliau pun belum tentu kita bisa menyamainya. Tetapi memposisikan ayat yang diturunkan Allah azza wa jal ditujukan, diandarahkan pada dirinya sendiri. Nah, sekali lagi, ayat yang diturunkan Allah itu diarahkan dan ditujukan untuk dirinya sendiri. Padahal di depan tadi sudah kita singgung, ayat itu diturunkan Allah untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang bersikap tidak sopan kepada Nabi. Ayat ini berlaku untuk mereka-mereka yang ingin menghinakan dan merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk sahabat yang setia seperti Thabit bin Qais bin Syammas, tapi lihatlah kepekaan iman mereka, sensitivitas Islam mereka. Nah, ketika mereka membaca Al-Qur'an, seolah-olah tiap ayat itu ya ditujukan untuk dia, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu. Ketika dia membaca Al-Quran, dia resapi dan dihayati. Ini maksudnya saya, saya. Ini saya, ini saya, ini saya, ini saya. Sangat bertolak belakang dengan sebagian orang di zaman ini. Kalau dia baca ayat, baca hadis, dengar nasihat dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, yang dia pikirkan pertama dan terbayang justru teman dan sahabatnya. Wah, kena singgung dia nih. Ustadz tahu dari mana ya? Kan itu. Dia gak merasa bahwasanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu ditujukan untuk kita, bukan untuk orang A, B, C, D, E. Sambil mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, berpikir, ini maksud Ustadz siapa ya? Jangan-jangan Abu Fulan atau Ummu Fulana. Apa sih ya? Sedang terjadi apa ya? Kalau sahabat bukan seperti itu metode berpikirnya. Para sahabat justru mengarahkan tiap ayat dan hadis itu untuk dirinya sendiri. Nah, tidak pernah merasa aman. Kata Thabit bin Qais bin Syammas, kalau begitu kan berarti saya penduduk neraka. Jadi memvonis dirinya sendiri dengan sesuatu yang buruk. Bukan malah mengangkat diri tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Oh, kalau saya mah enggak gitu. Saya mah baik. Saya mah rajin. Saya mah tiap hari ke pondok. Enggak mungkin lah yang dimaksud saya. Nah, alasan yang disampaikan sahabat Thabit bin Qais lalu diteruskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar keterangan itu, apa yang disabdakan Nabi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal huwa min ahlil jannah." Justru dia penduduk surga. Dipuji oleh Nabi, disanjung, bahkan dipastikan dan dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Thabit bin Qais bin Syammas termasuk penduduk surga. Nah, apa sebabnya? Banyak sebab, salah satunya tadi karena selalu memposisikan diri sebagai pihak yang diajak berbicara melalui Al-Quran, memposisikan diri sebagai pihak yang diajak bicara seakan-akan Nabi Muhammad SAW mensabdakannya langsung kepada dia, bukan si A, si B, si C, si D, si E. Ya. Itu yang disebut dengan introspeksi, koreksi diri masing-masing, koreksi diri masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan antara poin pertama dengan poin yang kedua, coba sekarang kita introspeksi dan koreksi diri masing-masing. Nah, sudah setingkat apa kualitas kesadaran kita bahwa sebenarnya tiap waktu, tiap saat, tiap detik detak kehidupan kita itu syaitan dan bala tentaranya ingin menghancurkan benteng keimanan kita. Apa iya bisa hancur? Astagfirullah. Jangan pernah merasa aman. Nah, jangan pernah merasa aman. Siapa yang menjamin bahwasanya iman kita itu tetap terjaga? Siapa pula yang menjamin bahwa sampai akhir kehidupan kita nanti tetap istiqomah seperti ini? Sudah terlalu banyak sejarah lewat dan sudah banyak tarikh yang kita baca dan kita telaah membuktikan bahwa keistiqomahan seseorang itu tidak ada satupun yang bisa menjaminkan. Nah, selalu tiap hari di pondok, dekat dengan ustadz, tiap waktu ngaji, bahkan selalu yang paling terdepan dalam kegiatan ngaji, siapa yang menjamin itu tetap bisa dia lakukan. Ya. Sudah sekian banyak hamba diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jal. Diuji sampai seberapa jauhkah keseriusan dia? Diuji oleh Allah Azza wa Jal, sekualitas apa kesungguhan dia? Ya. Sekarang kita posisi masih tenang-tenang aja, nyaman. Karena barangkali ujian yang Allah berikan untuk kita masih belum seberapa. Sebab kualitas iman kita pun juga masih belum seberapa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Yubtalal mar'u ala hasabi dinih." Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba yang paling berat ujian keimanannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal, selanjutnya yang semisal terus turun. Semakin tinggi dan kuat imannya, ya semakin berat ujiannya. Maka kata Nabi, yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Masing-masing orang itu akan diuji sesuai dengan kualitas iman dan agamanya. Nah, kita sekarang biasa. Ya. Kita sekarang biasa. Kenapa? Ujian yang Allah berikan untuk kita sekarang masih mungkin datar-datar saja atau masih begitu ringan. Tapi tolong jangan merasa telah terjamin istiqomah. Jangan sampai kemudian kita menganggap sebelah mata, memincingkan mata ketika menyaksikan 1, 2, 3, 4, 5 beberapa teman dan sahabat kita sudah sekian lama tidak terlihat di majelis ilmu. Kemudian kita memvonis, ah udah lepas, udah bukan salafi lagi, ah semangatnya kurang. Kemudian kita secara sepihak menjatuhkan dan merendahkan mereka, seolah-olah kita udah selamat. Keliru. Ya. Anda barangkali belum diuji dan dicoba seperti saudara-saudara kita yang di sana. Nah, kita sekarang kehidupan biasa. Jadi jangan merasa sok lah, rajin, semangat, terdepan, wah, hadir terus. Jangan merasa aman. Jangan membandingkan dengan si A, si B, mana enggak pernah kelihatan, diajak enggak semangat, diundang juga enggak datang, kapan hadirnya? Tapi itu dia ucapkan dan sikap itu dibangun di atas ketakaburan, ujub. Na'udzubillah, yang seperti itu tidak boleh. Nah, kita ambil satu contoh kasus saja. Barakallahu fikum. Nah, coba bayangkan kalau Anda dalam posisi dan semangat-semangatnya ngaji, sedang semangat-semangatnya jadi pengurus, urus sana, urus sini. Suatu saat Allah subhanahu wa ta'ala menguji. Orang tua Anda jatuh sakit, opnam, harus dirawat di rumah sakit berhari-hari, belasan, bahkan puluhan hari. Nah, biaya perawatan, obat, terapi membengkak dari juta, ke belasan juta, sampai ke puluhan juta. Harta sudah mulai dijual satu persatu. Nah, karena kita menjaga dan merawat orang tua. Nah, akhirnya sampai libur kerja 10-20 hari. Akhirnya perusahaan mengatakan coret. Nah, anak-anak SPP belum dibayarkan. Istri pun ternyata juga sedang sakit. Listrik, air mulai numpuk. Coba bayangkan, ini contoh kecil saja. Masihkah Anda semangat sebelum ada ujian? Masihkah Anda selalu terdepan sebelum ada ujian? Mana ketakaburan dan keujuban Anda ketika menganggap yang lain lebih rendah, ketika merasa dirinya ini loh terjamin semangat ngaji dan semangat belajarnya? Nah, karena belum diuji saja, belum dicoba. Nah, bayangkan dengan kondisi saudara kita seperti ini. Dia harus merawat orang tuanya puluhan juta, dia sudah mulai berpikir, ini uang dari mana? Nah, akhirnya dia jual semua asetnya, habis. katakan orang tuanya kemudian meninggal dunia, dia menanggung hutang puluhan juta. Apa yang bisa dia lakukan? Kerja pagi, siang, sore, malam, karena yang dia pikirkan adalah bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang, terus bayar hutang. Nah, itu yang mereka-mereka yang diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian kadang kita anggap hina, kita anggap kecil, kita berprasangka negatif. Nah, hanya karena disebabkan kita belum dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhan dan keseriusan kita. Kalau hari-hari biasa, hari-hari normal itu bukan ujian, itu bukan alat ukur untuk menilai semangat tidaknya kita di dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berta'awun. Belum. Belum. Nah. Mereka yang bersungguh-sungguh itu artinya dalam kondisi apapun semangat tetap terjaga. Itu yang betul-betul baru dan sungguh-sungguh mempunyai semangat dalam thalabul ilmi, dalam berta'awun fi sabilillah. Orang-orang seperti ini dalam kondisi apapun tetap mengaktifkan dirinya. Nas'alullah salamat wa afiyah. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla jaga dan lindungi kita dari hal-hal yang kemudian bisa menurunkan kualitas iman dan semangat thalabul ilmi kita. Kalau dalam kondisi contoh yang telah kita sebutkan tadi, walaupun diuji dan dicoba dengan kasus seperti itu, tetap dia berusaha untuk istiqomah. Walaupun hanya 10 menit, 15 menit tiap hari dia sempatkan untuk datang ke pondok, bertemu dengan ustaz, bertemu dengan ikhwan, terus dia sempatkan. Tidak mau dia tinggalkan, walaupun hanya 15 menit kemudian berangkat ke rumah sakit. Nah, dia sempatkan sekali saja dalam sehari untuk sholat berjamaah di pondok, di masjid yang ada di situ banyak ikhwannya, untuk menjaga iman, bukan kemudian terlarut dan terbawa. Dia usahakan dalam setiap hari, setiap malamnya dia dengarkan kajian ceramah, baik rekaman maupun siaran radio streaming. Dia upayakan itu untuk menjaga, disambung terus. Orang seperti ini baru kita bisa berharap banyak kebaikan darinya. Tapi kalau belum melewati masa-masa ujian, ya mohon maaf. Jangan takabur, jangan ujub. Jangan berpikir telah selamat sampai akhir nanti. La haula wala quwata illa billah. Hal-hal yang seperti ini mengharuskan kita untuk banyak-banyak rendah hati, tawadhu. Jangan merasa tinggi hati, merasa lebih baik daripada yang lain. Jangan. Karena belum tiba saatnya untuk kita dan banyak dari kita menghadapi hari-hari penuh ujian dan cobaan. Ya. Ketika cobaan dan ujian datang, barulah kualitas iman itu dapat ditentukan. Kalau hari-hari biasa mah bukan tolak ukur, bukan parameter. Tapi nanti saat sedang pusing, banyak masalah, ya persoalan numpuk, problem juga datang silih berganti, di situ baru akan ketahuan kesungguhan dan keseriusan kita. Barakallahu fikum. Ujian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jal ada dua jenis, dua bentuk, dua macam. Jangan sampai yang terbayang di pikiran kita bahwa ujian dari Allah itu selalu yang sifatnya buruk, negatif, rugi menurut pandangan manusia. Tetapi ujian dari Allah Azza wa Jal bahkan seringnya dalam bentuk nikmat. Saya ulangi kembali, barakallahu fikum, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Dalam bentuk sesuatu yang tidak kita sukai. Yang kedua, ujian dalam bentuk yang kita sukai dan kita inginkan. Itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bentuk yang pertama, kita diuji oleh Allah mampukah bersabar. Ujian bentuk yang kedua, kita diuji oleh Allah Nilai kelulusannya tergantung kepada kita. Mampukah kita bersyukur? Mampukah kita bersyukur? Sehingga yang diuji oleh Allah bukan hanya orang-orang miskin. Kalau lihat saudaranya miskin, fakir, tidak mampu, kemampuannya berada di bawah rata-rata, ini nih orang-orang yang sedang diuji dan dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sadarilah bahwa orang kaya yang memiliki harta serta materi itu pun mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpikir bahwasanya ketika kita melihat orang sakit terbaring di atas ranjangnya, diopnam, dirawat di rumah sakit, menginap, kemudian kita katakan Masya Allah, saudara-saudara dan teman-teman kita ternyata banyak yang diuji dan dicoba oleh Allah. Lihat mereka terbaring sakit, lalu kemudian lupa bahwa dia yang masih sehat pun sebenarnya dalam proses uji dari Allah Azza wa Jal. Mampukah dia mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan untuknya? Jangan pernah berpikir bahwasanya yang diuji oleh Allah adalah mereka-mereka yang jarang terlihat di majelis ilmu. Nah, wah sedang diuji oleh Allah tuh. Kita pun harus sadar bahwa kita yang aktif di majelis ilmu, kita yang aktif di dalam berta'awun, itu pun sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyaksikan seorang teman dan sahabat diberi anugerah dan karunia dari Allah Azza wa Jal berupa anak dan keturunan. Saya ulangi kembali. Ketika kita melihat dan menyaksikan seorang sahabat, teman dekat yang sekian tahun menikah dan berumah tangga, belasan bahkan puluhan tahun berumah tangga, belum diberi keturunan, lalu kita anggap, wah dia sedang dicoba oleh Allah, semoga sabar. Sudah puluhan tahun menikah belum punya anak, mudah-mudahan sabar, kita doakan sabar. Kemudian Anda lupa bahwa Anda yang diberi nikmat oleh Allah berupa anak, putra, putri, keturunan, lalu Anda lupa kalau itu pun ujian dari Allah sebenarnya. Nah, kita yang menyaksikan si A, si B, si C, daya tangkap untuk menuntut ilmunya kurang, daya ingatnya lemah, diterangkan berulang kali, paham? Enggak. Ya, saya ulang lagi. Paham? Lumayan. Kalau lumayan, coba saya tanya satu pertanyaan. Pertanyaan X, jawabannya? Enggak tahu. Lu katanya tadi udah paham lumayan. Ya lumayan enggak paham. Ulangin lagi, diterangin. Paham? Ya, ini paham. Udah saya tanya pertanyaan Z, jawabannya apa? Enggak tahu. Lu katanya tadi paham. Tadi, sekarang enggak. Sudah menghafalnya susah, hilangnya cepat. Karena daya ingatnya lemah. Kita sebagai teman dari sudut masjid, dari sudut kelas, ya Allah, temanku yang satu itu diuji dan dicoba oleh Engkau, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kesabaran untuknya. Silahkan doakan, silahkan berharap kebaikan untuknya, tapi tolong jangan lupa, Anda yang sedang berada di sudut masjid sambil mengantuk saja bisa menghafal, sekali hafal hilangnya susah, betul-betul kuat tertancap dalam pikiran dan ingatan, Anda pun harus sadar itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu bersyukur enggak? Yang di sini mampu bersabar apa tidak? Ini mampu bersyukur apa tidak? Jadi harus tepat kita memahami ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu macam apa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji dan cobakan untuk kalian berupa keburukan juga dalam bentuk kebaikan. Nah, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka cara berpikir kita harus proporsional, tepat. Mungkin masih ada sebagian kecil dari kita yang ketika mendengar ujian cobaan itu langsung apa kecenderungan berpikir arahnya itu yang dicoba dan diuji oleh Allah gitu ya. Kita dengarkan ceramah, khutbah Jumat, kita membaca tulisan, dengarkan rekaman, kita doakan mereka bersabar, istiqomah, mereka-mereka yang diuji oleh Allah, yang sakit, yang fakir, miskin, sekian banyak, sekian lama, menikah berumah tangga tidak diberi, belum diberi keturunan. Mereka yang sudah belajar berulang-ulang tapi tidak faham, ya kan? Mereka yang kerjanya serabutan, tidak ada pekerjaan tetap, kita doakan karena itu adalah ujian dari Allah. Itu yang terpikir kan kita yang seperti itu. Tapi tolong jangan lupakan ujian Allah yang dalam bentuk lain, kesehatan, kekayaan, kesempatan, kekuatan, daya ingat, daya faham. Itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi, mampukah kita bersabar? Sisi yang lain, bisakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah. Barakallahu fikum. Jadi yang perlu difahami secara mendasar, kita semua ini sedang menjalani proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedang menghadapi proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita gabungkan dengan pembahasan sejak awal tadi, barakallahu fikum, harus tumbuh kesadaran. Bahkan kesadaran itu bukan hanya dibiarkan tumbuh secara alami, tapi kita bantu pertumbuhannya. Ya. Kembang suburkan kesadaran bahwa kita ini sebenarnya dijadikan target, objek sasaran untuk dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Nah. Dan tolong kembalikan kepada poin yang kedua. Periksa diri sendiri. Jangan arahkan nasihat seperti ini kepada orang lain, si A, si B, dan si C, tapi pada diri sendiri. Nah. Cara yang digunakan syaitan untuk menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari Allah Azza wa Jal, ya melalui dua jalan. Kita didorong untuk tidak bersabar ketika menghadapi ujian yang sifatnya keburukan menurut kita. Dan kita ingin dijerumuskan syaitan untuk kurang bersyukur ketika mendapatkan sekian banyak kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harus lulus dua bentuk ujian ini, barakallahu fikum. Harus lulus dari dua bentuk ujian ini. Oleh karenanya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk menjaga iman tetap kokoh dan kuat, istiqomah selalu terjaga, istiqomah beribadah, mendekatkan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak dapat memisahkan dari teman-teman dan sahabat. Kita harus hidup berjamaah. Dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Selalu berjamaah, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Nah, jarak bukan alasan. Sekali lagi, jarak itu bukan alasan. Ketika ada keinginan yang kuat, jarak yang jauh pun terasa dekat. Ketika sudah tumbuh cinta, jarak yang jauh pun pasti ditempuh. Nah, sebaliknya kalau tidak ada cinta, sedekat apapun jarak itu rasa-rasanya jauh sekali. Nah, kalau tidak ada kesungguhan, walaupun hanya dibatasi oleh jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, seakan-akan dia di ujung dunia. Berat. Sehingga dikembalikan kepada kesadaran kita, barakallahu fikum, dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah dan amalan saleh. Thalabul ilmi misalkan, menuntut ilmu agama. Nah, menuntut ilmu agama, jangan jadikan apapun sebagai alasan. Karena alasan apapun tidak akan bisa diterima kalau sudah dihadapkan dengan keharusan dan kewajiban menuntut ilmu agama. Mau cari alasan apa? Alasan tua dan usia. Di dalam sejarah Islam masih banyak mereka yang lebih lanjut usianya dibandingkan kita, tetapi mereka terus semangat dalam thalabul ilmi. Kalau alasannya capek dan lelah, jangan bayangkan ulama itu kemudian tidak capek, tidak lelah. Lelahnya mereka lebih dari lelahnya kita. Capeknya mereka berlipat-lipat dari capeknya kita. Alasan jarak kita masih belum seberapa bila dibandingkan para ulama terkait dengan jarak tempuh. Jarak tempuh yang memisahkan antara kita dan majelis ilmu. Nah, hanya dalam hitungan kilometer, belasan, dan puluhan kilometer. Tetapi para ulama kita ratusan bahkan ribuan kilometer. Itu pun tanpa alat transportasi yang memadai. Kita di zaman ini ada alat transportasi yang memadai. Itu ujian dari Allah. Alat transportasi yang dititipkan dan diamanahkan itu dimanfaatkan untuk apa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita dan apa yang kita punya itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sadari, kita dan apa yang kita punya hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah diri kita dan apa yang kita punya di jalan yang telah ditetapkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanya sementara. Dunia ini sendiri pun fana, akan hancur binasa. Tidak ada yang tersisa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas muka bumi ini akan hancur binasa. Akan kembali kepada sang pemilik, zat yang telah menciptakannya. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Persiapkan diri kalian menghadapi hari kalian akan dipulangkan dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiap-tiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan selama hidupnya di dunia. Dan tidak ada sedikit pun mereka terzalimi. Allah tidak akan menzalimi. Nah, apa yang kita lakukan baik di dunia, yang merasakan kebaikan itu sebagai hasilnya kita sendiri. Kalau kita mendapatkan hukuman dan siksa di sana, diakibatkan keburukan yang kita lakukan sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ahlu sunnah jumlahnya sedikit. Walaupun tiap hari bertambah, tetapi secara prosentase menurun. Saya ulang kembali, kalau secara jumlah dan bilangan terus tambah, yang ngaji tambah, saudara saya, tetangga saya, teman saya, nah, rekan kerja saya, masya Allah, terus sana fulan, daurah syekh tambah banyak dari 5.000, 7.000, 15.000, terakhir 17.000, perkiraannya, nambah terus ya, ikhwan salafi, ummah juga gitu, pondok di mana-mana penuh, bahkan sudah banyak yang menolak. Kalau dulu cari-cari santri, sekarang peraturan diperketat. Kan itu. Kalau tidak sesuai dengan aturan ya tidak diterima. Dulu susah cari tanah wakaf, sekarang kita susah untuk mengelola tanah wakaf. Karena masing-masing ustaz, saya punya tanah, saya punya rumah, tolong dipakai ustaz, kami juga pengen pahala. Nah, ya memang secara angka dan bilangan bertambah, tetapi secara persentase menurun. Kenapa dikatakan secara persentase menurun? Kalau dibandingkan dengan bertambahnya ahlul batil. Jangan dikira yang mengalami pertumbuhan itu hanya ahlu sunnah, salafi nambah terus. Yang ahlul batil, ahlul dolalah juga nambah terus. Nah, bertambah terus. Berapa banyak yang kemudian murtad melalui program dan aksi kristenisasi. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian termakan faham liberalisasi, komunisme, syiah, khawarij. Berapa itu? Tambah terus. Secara persentase kita terus turun, berkurang. Tapi jangan takut, jangan berkecil hati. Nah, yang sedikit belum tentu kalah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Alangkah banyaknya kelompok yang jumlahnya sedikit mampu mengalahkan kelompok yang jauh berkali-kali lipat lebih besar dengan izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk memenangkan pertempuran, nah, untuk tampil sebagai sang pemenang, menang karena mempertahankan benteng keimanan tetap kokoh tegak berdiri, menang karena kita istiqomah sampai akhir hayat nanti, menang karena kita meninggal dunia termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menang karena telah menggagalkan usaha syaitan. Nah, untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan seperti itu ya, kita harus meningkatkan kualitas iman, takwa, ilmu, amaliyah. Kita tingkatkan kualitas ta'awun di antara kita fi sabilillah. Yang Allah sebutkan tadi, alangkah banyaknya kelompok dengan jumlah yang sedikit mampu mengalahkan sekian banyak dalam kelompok yang jauh lebih besar. Itu bukan semata-mata kecil besar, bukan. Sedikit banyak bukan. Tetapi yang menentukan adalah kualitas iman. Nah, karena Allahu Azza wa Jal telah menjanjikan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sudah menjadi keharusan atas kami, untuk kami. Demikian firman Allahu Azza wa Jal, nasrul mu'minin, membantu, membela dan menolong orang-orang yang beriman. Asalkan kualitas iman kita baik, kualitas ukhuwah di antara kita kuat, pasti kita menang. Tapi syaratnya dua tadi. Iman kita kuat, ukhuwah di antara kita erat. Nah, tapi imannya kuat, namun kebersamaan ukhuwah di antara kita kualitasnya rendah. Na'udzubillah. Nah, atau kelihatannya rame-rame, bareng-bareng, bersama-sama, tapi ternyata kualitas imannya yang dipertanyakan. Tidak cukup. Belum bisa. Imannya harus kuat, persaudaranya pun demikian harus ikut kuat. Nah, maka memanfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita, maksimalkanlah untuk mengisi hari-hari dengan thalabul ilmi, ngaji, memakmurkan majlis ilmu. Manfaatkanlah hari-hari terakhir kita di dunia ini dengan memberikan apa yang bisa kita berikan di jalan dakwah fi sabilillah, sesuai dengan kadar amanah yang dititipkan untuk kita. Yang dengan tenaga, pikiran dan saran, ya juga pikiran dan saran. Dengan harta materi yang bisa dia berikan melalui harta dan materi. Yang tidak mampu dalam segala-galanya, kecuali hanya doa yang bisa dia rangkaikan, rangkaikanlah doa. Nah, dijaga ukhuwah di antara kita. Semangat ngaji dan thalabul ilminya pun demikian. Nah, memang yang saya sampaikan dari awal hingga akhir tadi, barakallahu fikum, menuntut praktek nyata dari kita. Nah, untuk menyampaikan saya rasa lebih mudah, untuk mendengarkannya pun ringan. Tapi sesungguhnya prakteknya itu yang sangat luar biasa. Praktek untuk menjaga ukhuwah di antara kita, barakallahu fik. Praktek menjaga ukhuwah itu beratnya luar biasa. Sebagaimana praktek kita untuk thalabul ilmi, praktek kita untuk terlibat dalam kegiatan ta'awun, saling tolong menolong dalam kegiatan dakwah, itu prakteknya berat luar biasa, tidak seringan yang kita dengar. Apalagi hawa nafsu kita yang mendorong untuk melakukan kejahatan, keburukan, hal-hal yang sifatnya negatif itu terus. Ambil sebagai sebuah contoh, barakallahu fikum, ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yang terkenal itu. Sufyan Ats-Tsaurinya terkenal, kata-kata bijak dari beliau pun cukup terkenal sekali. Kan itu. Ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Inni lasami'tu ar-rajula yuhaddithuni bi syai'in kuntu sami'tuhu qabla an talida ummuh fayahmiluni husnul adabi an unsita wa astami'alah." Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, sungguh kadang-kadang ada seseorang menyampaikan sebuah cerita, informasi untukku. Saya sendiri sebelum dia lahir di dunia sudah mendengar dan mengetahuinya. Artinya sebelum orang itu lahir saya sudah tahu. Sebelum dia lahir saya sudah tahu. Tetapi fayahmiluni husnul adab, Tapi karena adab yang baik itulah yang memposisikan saya, menahan serta membentuk karakter saya. Fa unsita wa astami'alah. Akhirnya saya dengarkan dengan seksama, dengan baik. Oh, begitu. Terima kasih atas informasinya. Informasi ini berharga sekali. Jazakallah khairan. Padahal dia belum lahir aja saya sudah tahu. Prakteknya susah apa susah ini? Susah apa susah, Pak? Susah banget prakteknya, susah. Kadang kita enggak bisa membawa diri. Kenapa? Karena sudah terbiasa dari dulu gitu terus. Temannya menceritakan sesuatu dan kita termasuk pelaku, kita kamu enggak ikut, aku ikut. Enggak sabar kita menahan diri itu. Kan itu. Dia menceritakan sesuatu yang kita sebenarnya lebih ahli di bidangnya. Kita enggak sabar untuk mengatakan, "Oh iya, insyaallah, jazakallah khair." Oh, ini luar biasa ini wawasannya, masyaallah ini. Harus orang tahu ini. Padahal dia sejak ingusan saya udah di pertanian. Dia cerita tentang pertanian, macam-macam pupuk lah, macam-macam bibit dan varietasnya lah. Kan itu cerita tentang perkembangan pertanian ini dan segala macam. Wah, sekarang pertanian begini, ini. Nah, dia masih anak-anak. Kita sejak 20 tahun yang lalu sarjana pertanian nih. Insinyur pertanian. Kita udah berkecimpung, bergelut di dalam hal ini sana sini. Udah. Enggak sabar kita. Paling ah, tahu apa kamu? Udah pernah nyangkul belum? Gitu. Bahkan dia ngasih pertanian yang susah kan itu. Kamu paham enggak? F1, F2, F3. Apa tuh? F1, F2, F3 aja enggak ngerti. Udah enggak usah cerita kayak gitu. Ngaremin laut loh. Iya kan? Ngaremin laut. Baru sekali ke Jakarta, ceritanya udah macam-macam. 3 jam enggak berhenti. Kan oh Jakarta. Oh itu. Ada tugunya ini, ada Monas-Monas tuh. Kan itu. Cerita macam-macam. Lah kita lahir bernafas pertama di dunia, udara pertama yang kita hirup ya udara Jakarta. Dan itu bahkan kita tinggal di Jakarta sebelum lahir karena kita dikandung oleh ibu memang dari Jakarta kan itu ya. Lahir kecil TK, SD, SMP, SMA, kuliah di sampai kerja punya istri sampai kemudian pindah ke Indramayu. Ya tetangga kita ke Jakarta baru sekali. Udah ceritanya macam-macam. Kamu tahu enggak? Jakarta gini loh, Jakarta. Gedungnya gini. Allah. Rasanya itu pengin diem. Kan gitu. Waktuku terlalu berharga untuk mendengarkan kamu cerita sesuatu yang saya sudah ngerti, sudah paham. Tapi coba lihat ajaran salaf. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, "Fayahmiluni husnul adab an unsita wa astami'ala." Tapi karena saya adalah seorang muslim, saudara yang beradab, saya dengarkan dengan baik seksama. Bukan terus gitu. Jakarta gini-gini, terus cerita lagi. Cukup. Tambah. Belum cukup, terus cerita. Ya bikin sakit hati orang akhirnya. Lihat ajaran salaf ya, ajaran salaf pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak paham. Oh iya. Gini-gini. Luar biasa, ini contoh kecil aja tentang ukhuwah itu bagaimana harus dijaga. Kan ini. Contoh kecil, kecil apa besar ini? Contoh apa, contoh besar apa kecil kalau kayak gini nih? Besar. Masa sih? Kalau pada umumnya kan orang cenderung untuk apa? Untuk enggak mau kalah kan ya? Kok diem? Bener enggak? Cenderungnya orang termasuk saya juga enggak mau kalah kan gitu ya. Enggak mau kalah. Apalagi dapat informasi baru, pengennya kita duluan yang cerita. Kan itu, pengen kita duluan yang cerita. Kan itu. Informasi apapun kan itu ya, share. Pengennya kita duluan tuh yang di grup. Kan itu. Saya sana belum. Kan itu. Kadang di japri, antum udah tahu belum ah? Ini informasi terbaru. Pengennya kita yang paling pertama menyampaikan informasi. Nah, insyaallah niatnya sih baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi itulah karakter manusia. Itulah karakter manusia. Nah, ya kedaluan kan gitu. Pengen nyampein kamu malah kamu duluan. Ya udah makasih. Ngapain bilang kayak gitu? Ya makasih. Enggak usah dikasih keterangan. Aku juga udah tahu, aku pengen ngasih tahu kamu ya kedaluan lagi. Jawab aja ya makasih, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kan begitu. Dapat berita apa langsung cari kerumunan massa kan gitu ya. Lihat ikhwan kumpul 4-5 orang, udah dengar belum ceritanya? Gini. Sebelum dia datang orang berlima ini udah cerita dari A sampai Z sampai tuntas. Kan gitu. Yang lima ini akhirnya gitu ya. Padahal mereka udah ngobrol 1 jam masalah yang orang baru ini datang, paham enggak maksud saya ini? 5 orang kumpul cerita-cerita ini A sampai Z udah selesai rampung, udah ganti judul episode. Babak yang berikutnya. Si Eman datang. Eman datang udah tahu ceritanya belum? Apa man? Gini loh, begini. Ngulang lagi dari A sampai Z yang udah dibahas. Kalau tuntunan salaf kita gimana? Dengerin apa enggak? Ya dengerin. Berat enggak? Udah 1 jam loh tadi cerita. Suruh dengerin lagi. Berat enggak? Enggak tahulah jawabannya masing-masing lah. Itu contoh kecil aja. Kalau enggak tahu antum bilang besar ya monggo lah. Tapi banyak hal yang harus kita pelajari memang. Saya kira cukup untuk pertemuan kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya. Yang kecil atau besar tadi tolong dipraktikkan aja. Kita Umi Ahmad ya, luar biasa. Abot. Susahnya luar biasa kan gitu. Susahnya luar biasa. Artinya menjaga ukhuwah kita, menjaga perasaan orang, hati orang, sampai pura-pura enggak tahu, pura-pura enggak bisa, pura-pura ini bukan pura-pura yang dibuat-buat, pura-pura dalam hal dengan tujuan yang baik seperti itu. Merendah itu namanya. Tawadhu itu di situ salah satunya. Kita merendahkan, rendah hati di hadapan orang lain. Jazakallahu khairan, terima kasih. Barakallahu fiik. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.